Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah sampai ke pembahasan at-tawabi' yang ketiga, yakni at-tawqid, ya, tawqid. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Nah, sebelumnya ya, kita sudah membahas na'at dan ataf. Di mana na'at adalah kata sifat dan sifat itu mengikuti kata yang disifatinya, ya, dari sisi i'rabnya, dari sisi ma'rifah dan nakirahnya, dan juga dari sisi adatnya, ya, jumlahnya atau bilangannya, dan dari sisi naw'nya, ya, jenisnya. Nah, jadi kalau na'at dan man'ut itu harus sama dari empat sisi. Sisi i'rabnya, kemudian dari sisi adatnya, dari sisi naw'nya, kemudian dari sisi ta'rif dan tankirnya, ya, ma'rifat dan nakirahnya. Adapun at-tawabi' yang kedua, yaitu ataf. Ya, dan ataf ini termasuk pembahasan yang paling mudah, ya. Kenapa? Karena kita bisa mengenali adanya ma'tuf dan ma'tuf alaih dengan keberadaan huruf ataf. Nah, kedua, ada kaidah yang harus sama antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, kecuali pada i'rabnya saja. Adapun sisi naunya, ini terserah, ya. Dari jenisnya terserah, kemudian sisi adatnya, ma'rifat dan nakirahnya, ini terserah, ini sedikit murojaah, ya. Kemudian tawabi yang ketiga yang sekarang akan kita bahas, yakni at-tawqid, ya, tawqid. Qala al-musannif rahimahullah taala, ya, telah berkata al-musannif, yakni pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah taala, bab tawqid. At-tawqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u taqul qama zaidun nafsuhu wa ra'aytu al-qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Ya, bab tentang tauqid. Tauqid adalah yang mengikuti kata yang diperkuat. Ya, tauqid dari sisi bahasa ini artinya penguatan atau memperkuat. Tauqid mengikuti kata yang diperkuat, ya, dari sisi rofa'nya, nasobnya, jernya, dan ma'rifatnya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumah, dan tauqid di sini dengan lafaz-lafaz yang telah diketahui. Ya, di antaranya apa? An-nafsu, ya, diri. Al-ainu, ini sama artinya diri. Kemudian kullun, seluruh. Kemudian ajma'u, ya, seluruh. Nah, kemudian wa tawabi'u ajma' wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u. Dan para pengikut ajma'u, ya, yaitu abta'u, akta'u dan absa'u. Akta'u wa abta'u wa absa'u ini disebut sebagai pengikut ajma'u, ya, karena tiga kata ini itu tidak pernah berdiri sendiri. Nah, dalam kalimat dia selalu harus diawali ajma'u, ya, tidak boleh berdiri sendiri. Misalkan wa marartu bil qaumi ajma'ina. Nah, ini tidak mungkin kita akan menemukan suatu kalimat yang berbunyi wa marartu bil qaumi akta'ina. Ya, yang ada wa marartu bil qaumi ajma'ina akta'ina. Nah, jadi harus ada ajma'inya, ya, ajma'in ini sebelumnya. Nah, inilah kenapa akta'u, abta'u dan absa'u disebut sebagai tawabi' ajma', ya, para pengikut ajma'u. Karena mereka senantiasa mengikuti ajma'u. Ya, syarat keberadaan akta'u, abta'u dan absa'u ini dalam kalimat harus didahului ajma'u. Taqul, kamu katakan qama zaidun nafsuhu. Nah, ini contoh untuk taukid, ya, qama zaidun nafsuhu. Zaid berdiri dirinya. Ini menunjukkan adanya penguatan bahwa yang berdiri itu si Zaid, ya. Karena kalimat bahasa Arab, ya, seperti ini bisa dipalingkan maknanya. Misalkan qoma Zaidun abuhu, ya, berdiri si Zaid bapaknya. Jadi bukan si Zaidnya, Tapi ketika kita mengatakan qoma Zaidun nafsuhu, si Zaid berdiri dirinya. Jadi ini menunjukkan adanya penguatan atau khobar, ya, penguatan informasi bahwa yang berdiri itu betul-betul si Zaid. Ya. Nah, barangkali mungkin selama ini Zaid dikenal sebagai orang yang lumpuh misalkan, ya, lumpuh kakinya. Tapi kemudian qadarullah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dia disembuhkan, ya, kemudian bisa berdiri. Nah, kemudian tersiarlah kabar bahwa si Zaid ini berdiri. Maka tentu orang-orang itu tidak percaya, ya, karena mereka tahu bahwasanya si Zaid ini lumpuh kakinya. Nah, supaya kabar ini dapat dipercaya oleh banyak orang, maka si pemberi kabar bisa menambahkan taukid, ya, qoma Zaidun nafsuhu, benar-benar si Zaid itu berdiri, ya, bukan bapaknya, bukan istrinya, bukan anaknya dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan taukid. Kemudian contoh yang lainnya, wa ra'aitu al-qauma kullahum, ya, saya melihat kaum seluruhnya. Artinya seluruh, ya, misalkan ketika seorang guru bertanya, apakah para siswa telah keluar? Ya, telah keluar seluruhnya. Ya, kharaja at-tullabu kulluhum. Ya, para siswa telah keluar seluruhnya. Nah, ini untuk memperkuat makna. Ya, sebetulnya dengan kita mengatakan waraitu al-qauma, nah, ini sudah kuat, ya. Tapi untuk memperkuat lagi bahwa kaum tersebut yang dimaksud di sini seluruhnya, nah, maka ditambahkan kullahum, ya. Seperti itu. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan saya berpapasan dengan kaum seluruhnya. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Ajurum As-Sunhaji. Asyarah, ya, syarahnya, penjelasannya, minal asalibi lati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha at-taukid li izalati syak wal lubsi wal ibhami walitaqwiyatil ma'na alladhi yuriduhu al-mutakallim wa tathbitihi fi dhihnil mukhatab li'anna kalam al-arab yahtamilu idha kulta ja'a zaidun an yakuna ja'a binafsihi wa huwa haqiqatun wa yahtamilu an yakuna ja'aka rasuluhu au kitabuhu au sadiquhu fa idha kulta ja'a zaidun nafsuhu rafa'ta al-ihtimal. Nah, jadi diantara uslub atau cara yang digunakan oleh orang Arab, ya, pada perkataan mereka adalah at-taukid, yaitu penguatan. Untuk apa sih? Li izalati syak, ya, diantaranya untuk menghilangkan keraguan. Wal lubsi, campur aduk. Wal ibham, ketidakjelasan. Wal taqwiyatil ma'na alladhi yuriduhu al-mutakallim, ya, dan juga untuk memperkuat makna yang dikehendaki oleh orang yang berbicara, ya, mutakalim. Kemudian wa tathbitihi fi dhinnil mukhatab, dan juga untuk memantapkan, menetapkannya di pikiran yang diajak bicara, ya, al-mukhatab ini orang yang diajak bicara. Jadi taukid ini digunakan untuk menghilangkan adanya keraguan, ya, ketidakjelasan, dan juga menguatkan makna. Wa taukidu fi 'urfi nahwiyyin naw'an lafzi wa ma'nawi. Dan taukid di dalam uruf, dalam kebiasaan ulama nahwu, ini ada dua macam. Yang pertama taukid lafzi, ya, taukid secara lafaz. Kemudian yang kedua taukid ma'nawi, taukid secara makna. Fa ma taukid al-lafzi fayakunu bitakriri lafzi al-awwal. Maka adapun taukid lafzi itu dengan cara mengulang-ulang lafaz yang pertama, ya. Contohnya apa? Sebentar. Nahu qama Zaidun Zaidun. Nah, contoh taukid lafzi ini menguatkan kalimat dengan cara mengulanginya dua kali, ya. Maknanya Zaid benar-benar telah berdiri. Kalau kita mengatakan qama Zaidun saja, ya, maka ini kalimat biasa. Kalau kita mengatakan qama Zaidun Zaidun, nah, ini untuk menegaskan bahwa si Zaid, ya, yang benar-benar dia itu berdiri. Fa Zaidun al-ula fa'ilun wa thaniyatu taukid lafzi. Ya. Maka Zaid, kata Zaid yang pertama itu adalah fa'ilnya, fa'il dari qama, dan Zaid, kata Zaid yang kedua, ini adalah taukid secara lafaz. Kemudian wa qaulun nabi alaihi salatu wasalam as-salata as-salah, ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalah, as-shalah." Nah, ini hadis riwayat Ahmad dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. "Fas-shalata al-ula maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin wa tsaniyatu tawkidun lafzi." Ya. Jadi as-shalah, kata as-shalata yang pertama dalam kalimat as-shalata, as-shalata adalah maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Ya, asalnya ilzamu as-shalah. Ya. Ini asalnya ilzamu as-shalah. Lazimkan senantiasa engkau salat. Ya, asalnya ilzamu as-shalata, as-shalah. Wa tsaniyatu tawkidun lafzi. Dan salat yang kedua, kata as-shalah yang kedua, ini adalah taukid secara lafaz, ya, untuk menguatkan penekanan, ya, bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Nah, sehingga lafaz salat yang diulang dua kali, ya, wa amma taukid al-ma'nawi fayakunu bi alfadhin makhsusah. Ya, sehingga lafaz salat itu diulang dua kali. Ya, ini sebagai apa namanya? Penguatan, ya. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, wa amma taukid al-ma'nawi fayakunu bi alfadhin makhsusah dzakara minha al-musannif. Adapun taukid secara makna, ya, maka ia dengan lafaz-lafaz yang telah dikhususkan, ya, dan itu telah disebutkan oleh musannif, ya, Ibnu Ajurum. Kemudian wa amma taukid an-nafsa wal aina wa kullan wa ijma'a wa tawabi'a ijma'a. Ya, ini diantara lafaz-lafaz yang secara khusus disebutkan oleh musannif, ya. Dan lafaz-lafaz ini, an-nafsu wal-ainu wa kullun, ini wajib untuk bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan kata yang diperkuat, ya. Wa yustathna min dzalika ijma'u wa tawabi'uhu. Dan dikecualikan dari yang demikian itu ijma'u dan para pengikutnya, ya. Artinya dari keempat lafaz taukid, yaitu an-nafsu wal-ainu wa kullu wa ajma'u, ya, tiga diantaranya harus nempel dengan dhamir. Misalkan kalau an-nafsu menjadi nafsuhu, ya, nafsuhum, nafsuha. Kemudian al-ainu menjadi ainuhu, ainuhuma, ainuhum. Misalkan kullun menjadi kulluhu, kulluhuma, kullukum, ya. Makanya kita sering atau mendengar kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati, ya. Sesuai dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya mufrad muzakkar, maka dhamirnya mufrad muzakkar. Nah, seperti kalau, ya, apa yang berdiri si Zaid, qama Zaidun nafsuhu, ya. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, wa tafsilu dzalika kama yali. Ya, dan perincian dari kaidah yang ini, ya, adalah sebagai berikut. An-nafsu wal-ainu, ya. Contohnya qama Zaidun nafsuhu au qama Zaidun ainuhu. An-nafsu dan al-ainu, nah, ini contohnya qama Zaidun nafsuhu, Zaid berdiri dirinya. Qama Zaidun ainuhu, Zaid berdiri dirinya. Ini sama-sama artinya diri, ya. Ainu dan nafsun. Al-ainu dan an-nafsu, ini artinya sama-sama diri. Kemudian kulun wa ijma'u yu'akadu bihima li'ihatati wa syumul nahu qali ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ya, maka bersujudlah para malaikat seluruhnya, ya, semuanya. Wa qad yuta ba'da ajma'a bitawabi'ihi wa hiya akta'u wa absa'u wa abta'u. Dan terkadang setelah jema'u ia didatangkan para pengikutnya, ya. Nah, di sini ada akta'u, absa'u dan abta'u, ya. Liziyadati taqwiyati taukid. Ya, contohnya apa? Ja'al qaumu ajma'una akta'una absa'una abta'una. Nah, jadi hukum asalnya dengan kita mengatakan ajma'un, ya, ini sebenarnya sudah cukup sebagai taukid. Ya, tetapi terkadang kita perlu menambahkan para pengikutnya, ya, sehingga maknanya lebih mantap lagi. Kalau kita mengatakan ja'al qaumu ajma'una akta'una absa'una abta'una, ini maka tauhidnya sudah benar-benar tauhid, ya, sudah penekanan sekali. Karena semua lafaz tauhid disebutkan di sini. Kemudian wa hukmu tauhid. Ya, hukmu tauhid annahu yuwafiqu matbu'ahu al-mu'akkadu al-mu'akkada fi i'rabihi. Hukum tauhid itu, ya, bahwasanya tauhid menyesuaikan atau mengikuti kata yang diikutinya, yaitu mu'akkad, ya, dari sisi apa? Dari sisi i'rabnya. Artinya kalau yang diikuti marfu', maka dia marfu'. Kalau mansub, maka mansub dan seterusnya. Nahu qalihi ta'ala wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Nah, dan kepada Allah lah dikembalikan urusan seluruhnya. Kenapa dibaca kulluhu? Karena kullu ini taukid dari al-amru, ya. Di mana al-amru di sini naibul fa'il yang dibaca marfu, ya, dibaca rofa. Sehingga kullu pun ini harus marfu atau dibaca rofa. Kemudian wa qawlihi innal amra kullahu lillah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya untuk Allah. Kullahu di sini mansub, ya, dibaca nasab, ya, karena al-amra ini juga mansub, ya, isimnya inna. Kemudian contohnya lagi wa qulihi wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Dan kalian beriman dengan kitab seluruhnya, ya, ini seluruh kitab. Kenapa dibaca kullihi? Ya, karena kulli di sini mengikuti bil kitab, ya, yang di majrur, yang di jar dengan adanya huruf jar ba, ya. Kemudian di sini ada fawaid wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan tanbihatnya. Al awal at-taukid lughatan at-taqwiyah. Faedah pertama, taukid secara bahasa ini artinya takwiyah, ya, penguatan dari kata qawwa yuqawi taqwiyatan. Ya, qawwa yuqawi taqwiyatan. Wa taukid al-lafzi yakunu bi i'adati al-lafzi al-awwal bi 'ainihi. Kemudian au bi muradifihi, sawa'un akana isman zahiran nahu jaa al-muallimu al-muallimu. Am dhamiran nahu jitu ana. Am fi'lan nahu jaa jaa al-muallimu. Am harfan nahu na'am na'am. Am jumlatan nahu jaa al-muallimu jaa al-muallimu. Wa mithalu i'adatil lafzi bi muradifihi jaa laitsun asadun wa ka'ada jalasa zaidun. Ya. Dan taukid lafzi itu dengan mengulang lafaz yang pertama, ya, dengan jenisnya sendiri atau dengan yang muradif. Muradif itu kata yang menyamainya atau persamaan kata. Sawa'un akana isman zahiran, sama saja apakah ia diulang, yang diulang itu adalah isim zahir, seperti contohnya jaa al-muallimu al-muallimu, ya, pengajar telah datang, ya, benar-benar telah datang. Am dhamiran atau dhamir, atau berupa domir seperti ji itu ana. Nah, ini untuk memperkuat, ya, saya benar-benar telah datang. Ji itu, ya, dari kata jaa kemudian tu itu ya ana. Nah, kemudian ditambahi ana, ji itu ana, ini untuk memperkuat. Kemudian am fi'lan atau fi'il nahu jaa jaa al-muallimu, ya, atau fi'ilnya yang diulang-ulang, contohnya jaa jaa al-muallimu, guru benar-benar telah datang. Am harfan nahu na'am na'am, ya, atau huruf, contohnya na'am na'am, ya ya, ya, ini untuk penguat. Am jumlatan atau berupa jumlah nahu, contohnya ja'a al-muallimu ja'a al-muallimu, ya, atau jumlah, contoh yang diulangi jumlahnya atau kalimatnya, ya, ja'a al-muallimu ja'a al-muallimu, ya, guru benar-benar telah datang. Wa mithalu i'adati lafzi bi muradifihi jaa laitsun asadun wa ka'ada jalasa zaidun. Nah, ini contoh mengulang lafaz, ya, yang memiliki persamaan kata dengannya. Ya, contohnya jaa laitsun asadun, telah datang singa, singa. Nah, laitsun dan asadun ini keduanya bermakna singa, ya, sama. Kemudian wa ka'ada jalasa zaidun, ini sama-sama duduk, ya, qa'ada dan jalasa. Ini artinya sama-sama duduk, ya. Ya, ini yang dimaksud menguatkan bahasa, ya, secara lafaz dengan persamaan kata atau muradif. Wa qa'ada jalasa Zaidun. Yunzar Hasyiah Asmawi 'alal Ajurmiyah. Nah, ini bisa dilihat, ya, kitab Hasyiah Asmawi 'alal Ajurmiyah. Asani yang kedua, kila wa kilta. Yu'akadu bihima al-ma'na, ya, nahu ja'a az-zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma wa la tustamalu litaukid illa mudhafatan lidhamir. Nah, faedah kedua, kila dan kilta, ya. Jadi kalau kulu ini digunakan untuk jamaknya, ya, adapun kila dan kilta ini dipergunakan untuk memperkuat musanna, ya, yang menunjukkan dua. Nahu contohnya ja'a az-zaidani kilahuma atau wa ja'atil hindani, ya, kiltahuma. Nah, contohnya ja'a az-zaidani kilahuma, bukan kulluhuma, ya, tapi kilahuma. Begitupun kalau mu'anas, ya, wa ja'at al-hindani kiltahuma, bukan wa ja'at al-hindani kullahuma, ya. Wa la tustamalu li taukid illa mudhafatan lidhamir, dan tidaklah digunakan untuk memperkuat, ya, kecuali diidhofahkan kepada dhamir, ya, jadi disandarkan kepada dhamir. Nah, jadinya pasti kilta huma atau kila huma, ya, jadi ada dhamir di ujungnya, ya, ini syarat penggunaan kulun, kila dan kilta. Kemudian asalis, lam yuzkar al-musonifu atau lam yuzkur al-musonifu anna tawkida tabi'un lil mu'akkad fi jazmihi wa tankirihi lianna muradahu bitaukid at-taukidul ma'nawi walfadhuhu asma'u ma'arif. Qala al-Kafrawi, alfadhu taukid kulluha ma'arif, fama kana minha mudhafan kana ta'rifuhu bil-idhafah wa man lam yakun kana ta'rifuhu bil-alamiyah. Nah, ini bisa dilihat pada kitab syarah al-Kafrawi, ya. Nah, musannif dalam bab ini, dalam bab taukid ini, tidak menyebutkan bahwasanya taukid itu mengikuti muakkad pada sisi jazmnya, ya. Tadi kan dikatakan fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, ya, tidak disebutkan wa tankirihi atau wa jazmihi. Kenapa? Li'anna muradahu bi taukid atau taukid al-ma'nawi. Karena yang dimaksud di sini taukid secara makna, ya. Walfadhuhu asma'un ma'arif, dan lafadz-lafadznya merupakan isim ma'rifah, ya. Jadi kenapa ketika mendefinisikan taukid musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, hanya mengatakan at-taukidu tabi'un li taukid fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, hanya ta'rifihi saja, ya, tidak tankirihi atau nakirah. Kenapa? Karena seluruh lafaz taukid itu adalah isim yang ma'rifah, ya. Sekali lagi, karena seluruh lafaz taukid itu adalah isim yang ma'rifah, ya. Qala al-Kafrawi, ya, Kafrawi berkata, salah satu ulama nahwu, ya, yang mensyarah kitab Jurmiyah, alfadhu taukid kulluha ma'rif, ya, lafaz-lafaz taukid seluruhnya adalah ma'rifah. Fama kana minha mudhafan kana ta'rifuhu bil-idhafah, maka yang bentuknya mudhaf, mudhaf ilaih, yaitu nafsu, ainu, dan kullu, ini ma'rifatnya karena sebab ia menjadi idhafah, ya, disandarkan kepada isim yang lain. Karena kita tahu, ya, bahwasanya diantara yang menyebabkan sesuatu menjadi ma'rifah itu karena dia diidhafahkan kepada yang sudah ma'rifah. Nah, ini bisa antum sekalian murojaah kembali, ya, pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Dan kita sudah menjelaskan tadi, ya, bahwasanya di antara syarat penggunaan taukid lafad, ya, kullun, nafsun, ainun, ini seluruhnya wajib didofahkan kepada dhamir. Ya, dhamir termasuk salah satu isim ma'rifah. Wa man lam yakun kana ta'rifuhu bil alamiyah. Adapun yang tidak didofahkan, yaitu ajma', ya, dia ma'rifat dengan sebab sebagai alam atau nama. Kemudian faedah yang keempat, ya, akta'u abswa'u abta'u utiya biha li ziyadati tawkid wal mubalaghah fihi wa kulluha bi ma'na ajma'un لأن أكتع مأخوذ من قولهم تكتع الجلد إذا اجتمع وأدبع من البطع وهو طول العنق والقوم إذا كانوا مجتمعين طالت أعناقهم فجعلوه كناية عن الاجتماع وابصع مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع فيكون بمعنى أجمع ولما كانت هذه الألفاظ ثلاثة لا يؤدي بها غالبا إلا بعد أجمع سميت تابع أجمع Nah di sini bahwa akta'u, absa'u, abta'u ini didatangkan dengan lafaz-lafaz ini untuk menambahkan taukid ya, wal mubalaghah fi. Ya, untuk supaya lebih tinggi lagi. Ya, sigha mubalaghah ini bermakna sangat. Ya, mubalaghah ini maknanya sangat. Jadi penguatan dengan makna sangat kuat. Ya, ini yang dimaksud dengan mubalaghah. Wa kulluha bi ma'na ajma'un. Baik akta'u, absa'u dan abta'u ini semua bermakna sama ya, ketiganya ini bermakna ajma'un. Kenapa? Li'anna akta'a makhudhun min qawlihim takatta'a al-jildu idha istama'a. Karena kata ik akta'u ini diambil dari perkataan mereka takatta'a al-jildu idha istama'a. Kulit itu bersentuhan apabila orang-orang berkumpul. Jadi kenapa akta'u bermakna ajma'u? Karena ketika banyak orang berkumpul, ya, biasanya kalau mereka berdesakan antara kulit dengan kulit bertemu, menempel, inilah yang menyebabkan akta'u, ya, digunakan juga maknanya seperti ajma'u. Wabta'u minal al-bat'i wa huwa tulul unuq, ya, dan abta'u ini dari kata al-bat'u yaitu panjang lehernya. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina talat anaquhum. Faja'aluhu kinayatan 'anil ijtima'. Jadi kalau orang-orang itu ngumpul, ya kalau kita lihat orang-orang ngumpul di suatu lapangan besar misalkan, mereka pasti akan memanjang-manjangkan leher, ya maksudnya akan berusaha untuk menaikkan kepalanya sedikit ya supaya bisa melihat tokoh atau orang yang tampil di depan. Ya itulah kenapa lafaz abda'u ini maknanya juga sebagai berkumpul, ya. Di sini dikatakan faja'aluhu kinayatan 'alal istima', ya, maka ulama nahwu atau orang-orang Arab menjadikannya kinayah atau kiasan dari al-istima', adanya perkumpulan, ya. Masyaallah muslimin, ya, masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Nah, di sini kenapa akta'u, absa'u wa abta'u ini digunakan sebagai taukid yang maknanya sama seperti ajma'u, ya, karena semuanya adalah kiasan. Di mana akta'u dari kalau orang mengumpul itu kulitnya pada bersinggungan atau bersentuhan. Kemudian absa'u itu adalah kiasan, ya. Biasanya kalau orang ngumpul ini keringatnya pada nempel-nempel. Kemudian abta'u adalah kiasan, ya. Biasanya kalau orang-orang ngumpul ini kepalanya pada didongak-dongakan ke atas. Ya, seluruhnya adalah kiasan dengan makna ajma'u. Iya. Nah, kemudian faedah yang kelima ini dari seorang ulama besar Al-Aiz bin Abdissalam, fi qawaidihi dalam kaidahnya ittafaqa al-udabba'a anna tawkid fi lisanil Arab idza waqa'a bitikrarin la yazidu 'ala thalathi marat, ya. Bersepakat para ahli bahasa bahwasanya taukid di dalam lisan orang Arab, ya, idza waqa'a bitikrar, apabila terjadi pengulangan lafaz, la yazidu 'ala thalathi marat, tidak lebih dari 3 kali. Ya, jadi maksimal itu 3 kali. Contohnya jaa zaidun zaidun zaidun atau jaa jaa jaa zaidun, ya. Jadi tidak lebih dari 3 kali. Ya, kemudian faedah ke-6, ya, faedah yang terakhir, atau kit bin nafsi wal aini lam yaka fil Qur'anil Karim. Ya, taukid dengan an-nafsu wal ainu ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu alam bisawab. Nah, ini apa yang telah disampaikan oleh pengarang kitab Al-Mumti fi syarhi Al-Ajurumiyah. Ya, dengan ketelitiannya beliau mengecek ya di Al-Qur'an, ternyata an-nafsu wal ainu itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, wallahu alam bisawab. Ini silakan bisa dilihat di kitab Dirasat li Uslubil Quran jilid 9 halaman 5. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, barangkali cukup sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.